Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Tayyib al-qira'ah inda jami'i tullab awalan. Kita membaca syarahnya barakallahu fikum hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innad dina yusrun, bahwa agama ini adalah mudah. Kata syarih rahimahullahu taala Imam Sa'di, ma a'zama hadzal haditha وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, betapa agung hadis ini dan betapa tinggi dalam menghimpun segala kebaikan dan wasiat-wasiat yang nafi'ah, berguna dan bermanfaat, wal usul dan prinsip-prinsip dasar, jami'ah yang mencakup. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi hadzal aslal kabira faqala innad dina yusrun. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendasarkan di awal hadis, yaitu prinsip yang besar, yaitu prinsip tersebut innad dina yusrun. Sungguh agama ini adalah mudah, muyassarun, musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Mudah, gampang dalam permasalahan akidahnya, akhlak-akhlaknya, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatan, dan kewajiban kita meninggalkan. Semuanya adalah gampang dan mudah. Sehingga tidak ada seseorang beralasan, ya akhi, ana sulit meninggalkan ini. La. Mudah Anda meninggalkannya. Ana sulit untuk kemudian mengerjakan ini. Tidak. Mudah untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Barakallahu fikum. Inna dina yusrun. Agama itu adalah sesuatu yang yusr, gampang, mudah. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ilal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب. Akidah-akidah agama ini, yang akidah dan keyakinan itu kembali kepada al-imanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar, takdir baik dan buruk. Ini adalah akidah yang sahihah yang akan tenang dan tenteram hati dengannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wa tuwassilu muqtadiha ila ajalli ghayatin. Akidah yang akan menyampaikan mereka yang mengikutinya, yang meyakininya, yang menempuhnya kepada tujuan yang paling tinggi, wa afdhali matlubin, dan kepada kepada matlub apa yang dicari, yang paling utama dari apa yang dicari. Saya ulangi kembali apa yang beliau sebutkan, bahwa akidah agama ini yang tercakup di dalam rukun iman adalah akidah yang sahihah yang akan menenteramkan al-qulub, yaitu hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita benar-benar mengikuti langkahnya para ulama, di saat mulai mengawali pembentukan pribadi kita melalui ilmu al-aqidah, membikin dasar yang kokoh dan fondasi yang kuat, barakallahu fiik, disinilah letak buah yang akan didapatkan, yaitu tenang dan tenteramnya hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Berbeda, barakallahu fikum, sebelum kita mengenal dakwatus salafiyah, mungkin di masyarakat kita yang paling terdepan di dalam berbuat. Semua acara-acara kita yang paling depan. Pokoknya istilahnya ini wong paling alim sudah di masyarakat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin dia punya organisasi, mungkin yang paling teralim di organisasinya. NWK, NOK, Muhammadiyah, dan yang semisalnya dari organisasi-organisasi yang ada. Tetapi demi Allah, dia tidak akan mendapatkan itminan al-qulub, ketenangan dan ketenteraman al-qulub, barakallahu fikum. Limadha? Karena ini merupakan buah dari akidah yang sahihah, barakallahu fikum. Walaupun dia telah mencapai sanjungan, pujian, gelar-gelar, dia tidak akan pernah menemukan ketenangan dan ketenteraman. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dasar ketenangan dan ketenteraman pada diri seseorang ada pada akidahnya as-sahihah. Walhamdulillah, setelah kita belajar atau diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk kemudian meniti jejak Nabi kita alaihi salatu wassalam, keimanan kita kepada Allah terbenahi dengan ilmu. Keimanan kita kepada para malaikat terbenahi dengan ilmu. Kepada kitab-kitab terbenahi dengan ilmu. Kepada hari kiamat, qada dan qadar, yang baik dan buruk, terbenahi semuanya itu dengan ilmu, barakallahu fikum. Maka dengan hidayah, lalu kemudian di atas akidah yang sahihah itu, kita bisa memetik sebuah nilai besar di dalam hidup, barakallahu fikum, ketenangan dan ketenteraman al-qulub. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jikalau ketenangan dan ketenteram itu tercabut? Kita tidak tenang lagi. Kita tidak punya ketenteraman lagi, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka disinilah kita harus melakukan koreksian dengan penuh kejujuran, barakallahu fikum. Kenapa semuanya itu terjadi? Mungkin ada kesalahan kita dalam berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak merasa. Mungkin ada sesuatu pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita tidak merasa. mungkin ada sesuatu yang terkait dengan hubungan kita, keimanan kepada hari akhir atau takdir Allah Azza wa Jalla, kemudian ternodai, kita tidak sadar. Maka kita harus kembali melakukan barakallahu fikum pembenahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan bahwa akidah as-sahihah ini yang akan menyampaikan para peniti-penitinya, orang yang berjalan di atas akidah itu, kepada tujuan yang paling tinggi barakallahu fik. Sudah disebutkan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah di dalam surat Al-Fatihah bahwa di sana termaktub tujuan besar dari kehidupan manusia dalam ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Mana dia? Pada kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini adalah pembenahan terhadap semua tujuan-tujuan hidup. Keberikutnya akan menyingkirkan barakallahu fikum iyyaka na'budu semua bentuk kemauan-kemauan hina dan rendah barakallahu fi. Pada kata iyyaka na'budu rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Anda tujukan dan maukan di kehidupan dunia ini? Anda ingin mengangkat barakallahu fikum diri Anda, itu rendah tujuannya. Atau Anda ingin mengangkat agama Allah Azza wa Jalla, ingin mengangkat apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah tujuan yang mulia dan harus ditempuh dengan cara-cara yang mulia barakallahu fikum. Tidak kemudian barakallahu fik dia punya tujuan yang sangat-sangat tinggi dan mulia, ingin ridhonya Allah, ingin cintanya Allah, ingin memperjuangkan miliknya Allah, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak tepat. Ini sungguh tidak akan pernah sampai kepada tujuan barakallahu fi. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka di saat seseorang benar-benar berbenah di dalam akidahnya, maka dia akan punya tujuan yang sangat agung dan mulia. Siapa yang dia tuju? Untuk apa dia lelah dan capek rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kalau ternyata ada rendahan yang akan diperoleh, dia berupaya untuk menyingkirkannya, untuk memperoleh yang ajal, lebih mulia lagi, dia bisa bertarung, bisa menyingkirkan, bisa melenyapkan, bisa dia punya dasar dan akidah yang kokoh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan ada seseorang yang berani berucap dengan mengatakan dari akidah, akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Jangan ada orang khawatir barakallahu fikum, ucapan ini akan membahayakan engkau di pertengahan jalan. Anda ingin mungkin supaya seseorang bisa mengatakan qultu hadza hadisun sahih wa hadza hadisun dhaif, tetapi mencuri tahqiq dari para ulama lalu menggantikan dengan kata qultu, saya katakan. Tentu ini adalah sebuah kejahatan, sebuah khianah, pencurian barakallahu fikum di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fiik, bahwa dasar hidup terkait dengan akidah ini, jangan sampai ada kalimat-kalimat dan bahasa yang meremehkan dan mengentengkannya. Perjuangan salafun salih ridwanullah alim ajma'in sampai ulama di masa kini, mereka terus menyuarakan tauhid, akidah barakallahu fiik rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan wa akhlaqahu wa a'malahu akmalul akhlaq, maka fa inna akhlaqahu wa a'malahu akmalul akhlaqi. Kalau tadi akidahnya, maka akhlak agama ini, karya-karya besar di dalam agama ini adalah akmalul akhlak, sesempurna-sempurna akhlak, wa aslahul a'mal, dan sebaik-baik pekerjaan dan perbuatan. Biha salahud dini wad dunya wal akhirah. Maka dengan akhlak al-Islam, dengan a'mal di dalam Islam, akan terperbaiki din, barakallahu fiik, kemudian dunia wal akhirah, ai aqaid, akidah yang sahihah, akhlak, amal yang akan memperbaiki agamanya dunia dan akhirat. Wa bi fawatiha yafutu salahu kulluh wa hiya kulluha muyassaratun musahhalah kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alayha la tashukku 'alayhi wa la tukallifuhu aqaiduhu sahihatun basitatun taqbaluhal 'uqulus salimatu wal fitarul mustaqimatu wa faraiduhu ashalu syai'in. Kata beliau barakallahu fikum, maka luputnya seseorang dari akidah akan luput kebagusan dan kebaikannya secara menyeluruh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau dari kalimat ini kita bisa barakallahu fikum menyadari sekaligus mengilmui bahwa jawaban terhadap problematika di negeri kita ini ada pada akhlak, ada pada akidah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum, jawaban terhadap problematika yang ada di negeri kita ini muncul dari anak-anak bangsa, barakallahu fikum, semuanya bermuara pada kejelekan dan kerusakan akidah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila luput akidah, kata beliau, maka akan lenyap kebaikan secara total. Dan akidah itu semuanya muyassarah, musahalah. Gampang sekali. Tapi ketika antum membawa akidah ke tengah para kiai, para alim ulama di tengah muslimin, mereka akan mengatakan, oh ini pembahasan sulit ini. Barakallahu fikum. Kenapa? Sampai kemudian mereka menuding persoalan akidah yang sangat gampang dan mudah itu sesuatu yang sulit. Karena ada kepentingan dari umat ini, barakallahu fik. Apabila umat ini mengerti tentang akidah yang sesungguhnya, tidak akan ada lagi orang yang berselawat ke rumah, tidak akan ada lagi orang yang barakallahu fikum mencari berkah ke rumah, mencari ini, amblas dunianya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya di saat kita membaca kitab Kashfus Subuhat, beliau barakallahu fikum menampilkan bahwa termasuk dari perbuatan yang membahayakan akidah seseorang, meninggalkan kebenaran atau akidah itu disebabkan karena khauf, yaitu khawatir dan takut dunianya itu akan lenyap, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah membawakan sebuah kisah dialog beliau dengan seorang Nasara. Terjadi dialog yang panjang. Sampai pada akhirnya, barakallahu fiik, Sang Nasrani ini artinya sang pendetanya, alim ulamanya, orang Nasrani ini mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ketika Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bertanya, "Kenapa Anda tidak mau mengikuti yang benar?" Jawabannya singkat. "Saya itu tidak punya kesiapan at-takaffafun untuk kemudian mencari sedekah di suq, di pasar-pasar. Saya enggak sanggup." Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, apa yang kita jumpai kerusakan pada ubat kita, ahli ibadah kita, mirip dengan mereka. Pada ulamanya, mirip dengan ulamanya. Orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, menyimpan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Dia takut jikalau kebenaran itu atau para pengikutnya masuk ke dalam Islam, dunianya itu lenyap. Termasuk dari sekian alasan sehingga kenapa mereka-mereka atau tokoh-tokoh di masyarakat itu menganggap persoalan akidah itu sulit. Saya teringat Ustaz Abu Yusuf hafizahullah, barakallahu fikum, wahid jihad yang cerita di Maluk, barang masih ingat Pak Muji mungkin ya. Ya, wahid min haula'in nas datang ke kepala, ke sekdes, menceritakan, "Oh, katanya masyarakat di sini pelajaran yang disampaikan sama beliau itu sulit dipahami. Mana rahmat? Ada rahmat enggak?" "Benar ya, sulit dipahami sama masyarakat." Makanya barakallahu fikum melaporkan, masya Allah, jihad yang cerita jazahullah khair ya, dari bapaknya sendiri, bapaknya didatangi min sama haula min ahadin nas min haula, ia memfitnah tentang darasnya Ustaz Abu Yusuf hafizahullahu taala. Katakan insyaallah saya kashifu, akan terbongkar barakallahu fikum ba'dal ayyam ya, di masyarakat pungka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Enam kip, susah difahami. Ya, pelajaran akidah yang paling gampang. Ya, pembahasannya, barakallahu fikum, penjelasannya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kekokohan kita untuk menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menebar ilmu akidah dan ilmu tauhid di tengah umat ini, setelah terus kita berupaya untuk melakukan pembenahan pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, beliau menjelaskan barakallahu fikum bahwa luputnya terkait dengan persoalan akidah itu akan luput kebaikan secara total. Wahiya kulluha muyassarah musahalah. Semua urusannya adalah gampang dan mudah. Kullu mukallaf yara nafsahu qadiran alaiha. Setiap mukallaf dari Bani Adam melihat, mengoreksi, memandang dirinya itu mampu untuk mengilmuinya, berikut mengamalkannya, mampu la tasuk alaih, tidak memberatkan atasnya, wala tukallifu, dan tidak menjadi beban buatnya. Aqaiduhu sahiha basita, agama ini akidahnya sahiha basita, ringan-ringan sekali, gampang. Takbaluhal ukulus salimah, diterima oleh akal-akal yang selamat. Wal fitarul mustaqimah, dengan dan diterima oleh fitrah yang suci. Wa faraiduhu ashalu syai, maka kewajiban-kewajiban agama itu adalah yang paling mudah dan gampang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita belajar barakallahu fikum. Di sana ada rahasia sesungguhnya. Sehingga agama itu gampang dan mudah. Lalu kemudian gampang kita menerima dan mudah kita mengamalkannya. Sesungguhnya rahasianya itulah dia hidayah barakallahu fikum. Itulah dia hidayah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rahasianya barakallahu fi. Kita menemukan kegampangan dan kemudahan agama ini setelah kita barakallahu fikum mendapatkan hidayah. Dulu kita itu untuk melaksanakan ibadah solat, kita harus menghafal barakallahu fikum lafaz niat. Kedua, ini menghafal loh ya. Setelah kita menghafal, harus memampu menterjemahkannya di dalam hati sebagai niat. Harus sama. Usalli fardhadh dhahri. Sehingga wajar kalau sampai memejamkan mata. Usalli. Ulang lagi. Buka matanya. Angkat lagi sambil mejam. Ulang lagi, lepas. Karena enggak tepat. Betapa berat barakallahu fikum. Setelah itu, setiap lafaz niat apa, di dalam lafaz niat itu berbeda. Nanti zuhur, arba rakaat. Lah, kalau orang enggak ngerti bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kalau tidak berusalli, tidak sah solat. Ya, harus dihafal. Jadi imam, lain lagi imaman. Jadi makmum, lain lagi lafadznya. Betapa sulit barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan hidayah rahimani wa rahimakumullah, ternyata benar-benar agama ini adalah aturan yang sangat gampang dan mudah. Sekali lagi, rahasianya di hidayah barakallahu fikum. Ya, makanya kalau dulu kita tahu ini wong ni mandi junub ini. Kenapa? Karena harus ada nawaitu. Ya, nawaitul wudu, nawaitul ghusl. Ya, barakallahu ini sedang mandi junub ini. Dulu kita, karena suaranya mesti keluar. Lafadznya barakallahu fikum nawaitul ghasl. Ya kalau ngerti bagaimana akan mampu maaf-maaf. Ya, dulu di masa kecil orang mau nikah di kampung sering kita jumpai direndam oleh pak kiyainya. Kenapa? Tidak bisa bersahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan terjemahannya enggak mampu. Bagaimana lagi usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Usolli fardhu subhi rakaatain. Usolli fardhu maghrib. Bagaimana mau merubah itu semuanya barakallahu fikum. Wa syahadat mau nikah saja direndam karena tidak bisa pertama melafadzkan syahadat. Enggak bisa dia. Ya. Karena dulu di masjid kita ada kolam khusus memang kolam di masjid, ya. Disuruh mandi, barakallahu fikum, direndam sampai dia bisa. Demikian dulu, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di saat itu kita diajari oleh kiai itu bagaimana kita harus melafadzkan niat di dalam semua amalan-amalan. Mau wudu, ya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ya. Ra'aitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Ya bagaimana muslimin ini akan mampu untuk mengerjakan sesuatu yang sangat diberatkan barakallahu fik. Coba kita lihat contoh-contohnya. Amma salawatul khams fa innaha tataqarraru kulla yawmin wa kulla yawmin wa lailatin khamsa marratin fi awqatin munasabatin laha. Salawat yang lima waktu berulang-ulang setiap hari dan setiap malam lima kali dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa tammamal latiful khabiru suhulataha, dan Allah telah menyempurnakan kemudahan 5 kali sholat tersebut biijabil jama'ati, dengan wajibnya melaksanakan jama'ah, wal ijtima'ilaha, dan berkumpul dalam memikulnya. Bedakan, coba antum bayangkan, di saat antum sholat seorang diri dan dengan antum sholat secara berjamaah, antum akan temukan perbedaan yang sangat barakallahu fi. Iya. Loh, iya. Coba antum ketika imam membaca lebih panjang, kita menemukan nikmatnya, enaknya, karena kita pikul bersama-sama, kita kerjakan bareng-bareng untuk kemudian menambah kemudahan dan kegampangan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Fa innal ijtima', kata beliau, fil ibadat minal munsyitat wa muswal musahilat laha. Berkumpul di dalam pelaksanaan ibadat itu akan bisa menjadi munasyitah, pembangkit semangat, dan memberikan kelonggaran, kemudahan, kegampangan di dalam pelaksanaannya. Sadaqah. Sadaqah, sadaqah, barakallahu fikum. Wa rattaba 'alaiha min khairid dunya wa salahil iman. Min khairid dini wa salahil iman. Dan juga Allah Azza wa Jalla membarengkan bersamanya itu kebaikan agama dan kebagusan al-iman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu barakallahu fikum, ketenangan dan ketenteraman di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu sesungguhnya yang dicari oleh seorang sunni salafi. Maka bila dia tidak menemukan ketenangan dan ketenteraman, maka dia harus mencari tahu kenapa dan ada apa, barakallahu fikum, saya tidak lagi menemukan ketenangan dan ketenteraman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa thawaballahil ajila wal ajila ma yujibu lil mu'mini ayyastahalliyaha wa yahmadallaha ala fardihi laha alal ibad. Kata beliau, Allah telah mengikut sertakan bersama dengan ibadah sholat itu pahala yang disegerakan dan pahala yang disimpankan ajil, yang nanti diganjar, barakallahu fikum, sesampainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pahala yang dikerjakan ajil di atas dunia dari ibadah sholatnya, apa? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di saat seseorang melaksanakan bi arkanihi wa syurutihi wa wajibatihi wa mukammilatihi dia berupaya untuk kemudian menyempurnakan syaratnya, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, penyempurna-penyempurna ibadah sholatnya, maka akan bisa membuahkan di kehidupan dunia ini, mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kemudian beliau menyebutkan, dan juga pahala yang nanti akan diperoleh di kemudian hari. Ini semuanya menuntut kepada seorang mukmin untuk selalu berhias dengannya. Berikut memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kewajiban yang telah Allah fardukan alal ibadi atas semua hamba. Ya. Ayastahliyaha diartikan kalau kita tampak tasdid lam, ya, melepaskan diri dari kewajiban tersebut, barakallahu fikum, dan memuji Allah Azza wa Jalla atas kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Idh la ghina lahum anha, sebab mereka selalu butuh kepada ibadah tersebut, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan permasalahan sholat. Allah berikan kegampangan dan kemudahan pelaksanaan 5 kali sehari semalam itu dengan berjamaah dan melaksanakannya bersama-sama. Wa amma zakatu, adapun zakat. Fa innaha la tajibu ala fakirin laisa indahu nisabun zakawiyun. Adapun zakat tidak wajib atas seorang fakir yang dia tidak memiliki nisab zakawi, yaitu nisab apa namanya, batas bilangan harta benda untuk kemudian wajib mengeluarkan zakat nisab, barakallahu fikum, ukuran wajib mengeluarkan zakat. Wa innama tajibu 'alal aghniya tatmiman lidinihim wa islamihim. Akan tetapi zakat itu diwajibkan atas orang-orang kaya untuk menyempurnakan agama mereka dan Islam mereka. Wa tanmiyatan li amwalihim, dan untuk menumbuh suburkan harta-harta benda mereka. Wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka. Wadafaan, dan untuk menolak. Lil afati anhum wa an amwalihim, segala macam bentuk mara bahaya yang akan menimpa mereka dan menimpa harta benda mereka. Kalau tidak dizakatkan, barakallahu fikum, akan membahayakan diri mereka dan juga akan membahayakan harta benda mereka. Wa tathhiran lahum minas sayyi'ah, dan zakat itu sebagai pembersih mereka dari kejelekan-kejelekan. Wa muwasatan limahawijihim, dan sebagai pembantu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari kalangan mereka. Wa qiyaman limasali'imul kulliyah, dan tampil mewujudkan atau melaksanakan kemaslahatan mereka secara menyeluruh. Wa hiya ma'adzalik juz'un yasirun jiddan binisbati ila ma a'tahumullahu minal mal war rizq. Kata beliau, zakat itu bersamaan dengan itu semua adalah bagian kecil sekali dibanding dengan apa yang Allah telah berikan mereka dari harta dan rizki. Ini terkadang, barakallahu fikum, banyak yang meninggalkannya, terlebih khusus ya yang kita temukan, ya, para peternak-peternak, barakallahu fikum, mereka sampai kemudian punya 50-an, 100-an dan seterusnya, tetapi tidak ada, barakallahu fikum, ya, kemauan untuk kemudian mengeluarkan zakat. Padahal itu akan menjaga diri mereka dan mensucikan mereka dari kesalahan dan kekeliruan. Berikut, barakallahu fikum, membersihkan harta benda mereka dari mara bahaya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ambil lagi, wa amma siyamu. Jadi terakhir beliau menjelaskan bahwa perintah zakat itu adalah bagian kecil sesungguhnya dibanding dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari harta benda dan rezeki. Wa amasyamu, adapun puasa terakhir yang kita ambil, fa innal mafruḍa syahrun wahidun min kulli 'am. Yang wajib dalam masalah puasa itu adalah syahrun wahid. Dalam 12 bulan itu cuma satu bulan saja dalam setiap tahun. Ya, Allah tidak menjadikan semua bulan itu wajib berpuasa. Yajtami'u fihil muslimuna kulluhum. Berikut dimudahkan dan digampangkan oleh Allah barakallahu fikum, yaitu muslimun semuanya sepakat berpuasa, ringan jadinya. Beda kalau kita mengqadha, misalkan ada dari bulan puasa yang kita tertinggal, berat kita puasa seorang diri. Di sana orang sedang minum, di situ orang sedang makan, di sana orang sedang asyik, ya ngopi, ngeteh, dan seterusnya. Sementara kita harus menahan diri. Namun di saat kemudian pelaksanaan sebulan pada waktunya, bulan yang ditetapkan, muslimun semuanya berpuasa. Barakallahu fikum, ini kemudahan, rentetan kemudahan dalam ibadah puasa. Fayatrukuna fihi syahawatihimul asliyah. Mereka meninggalkan syahwat mereka yang utama. Apa itu? Min ta'amin wa syarabin wa nikahin fin nahar. Syahwat mereka yang asliyah, makanan, minuman, nikah, barakallahu fikum, ay berhubungan suami istri, fin nahar, di siang Ramadan. Ya. Wa yu'awwiduhumullah an zalik min fadlihi wa ihsanihi tatmima dinihim wa imanihim. Dan Allah menggantikan mereka dari itu semua sebagai bentuk karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, penyempurna agama mereka dan iman mereka, wa ziyadata kamalihim, dan menambah kesempurnaan mereka. Allah gantikan wa ajrihil azim, dengan pahala yang besar, wa birrihil amim, dan kebaikan yang menyeluruh, wa ghairi dhalik mimma rattabahu ala siyam minal khairil kathir, dan selain itu dari apa yang Allah persiapkan terhadap puasa dari kebaikan yang sangat banyak. Wa yakunu, dan puasa itu menjadi sababan lihusuli taqwa allati tarji'u ila fi'lil khairati kulliha wa tarkil munkarat. Puasa itu menjadi sebab terwujudnya ketakwaan, yang ketakwaan itu akan kembali kepada pelaksanaan semua kebaikan dan meninggalkan semua al-munkarat. Barakallahu fikum, itu adalah takwa yang akan bisa diraih dengan asyam. Betapa gampang dan mudah pelaksanaannya dalam 12 bulan, satu bulan. Kedua, dipermudah oleh Allah pelaksanaan satu bulan itu dengan disuruh beramai-ramai bersama-sama dikenai kewajiban rijalan wa nisa'a, laki-laki dan perempuan, menambah kemudahan. Mudahnya pelaksanaannya, nilainya digantikan dengan sangat-sangat besar. Bahkan dengan puasa yang sangat gampang dan mudah ini menjadi sebab terwujudnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah gambaran tentang bagaimana agama ini agama yang gampang dan mudah. Maka sekali lagi kita bisa menikmati kegampangan dan kemudahannya setelah dijemput oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.